muslimin, pada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi yang telah berikan kepada kita kelapangan waktu dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di tempat ini. Dan segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua, sehingga kita masih berada di atas agamanya dan berjalan di atas sunnah nabinya. Dan tidak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi sekalian alam, yang telah menyampaikan risalah Allah SWT kepada umat manusia dan telah berjihad di jalan Allah SWT dengan sebenar-benarnya jihad. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita bersama beliau di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus Al-A'la. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga, sahabat-sahabat, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin, pada malam ini kita akan mengkaji buku terapi penyakit wahan, yaitu Cinta Dunia. Sebelumnya telah diumumkan bahwa kajian malam ini akan membahas kitab Aktualisasi Akhlak Muslim. Tapi itu nanti setelah kita mengkaji buku ini. Karena ketika kita mendaurahkan buku ini, tidak semua poin-poin yang ada di dalam buku ini dapat kita bahas. Maka pada kesempatan malam ini kita akan memulai pembahasan kitab terapi penyakit wahan, yang kita mulai dari pembahasan penjelasan Al-Quran tentang hakikat dunia. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah membicarakan dan menjelaskan kepada umat manusia tentang hakikat dunia. Apa dunia ini sebenarnya? Sampai sekarang banyak manusia-manusia yang tidak mengerti apa itu dunia. Paling-paling mereka mengatakan dunia itu panggung sandiwara, kan begitu. Sebenarnya itu ungkapan yang salah dan cenderung menyesatkan. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Jadi ini adalah perkara serius. Hidup di dunia ini perkara serius. Karena dunia inilah yang akan menentukan, kehidupan dunia inilah yang akan menentukan kehidupan-kehidupan sesudahnya. Baik itu kehidupan di alam barzakh maupun kehidupan di akhirat setelah alam barzakh. Jadi kita mengkritik perkataan sebagian orang bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara. Ini bukan sandiwara ini. Ini bukan, dunia ini bukan sinetron. Bukan film. Bukan ecek-ecek kata orang Medan. Bukan main-main. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia sebagai satu fase kehidupan yang akan dijalani dan harus dijalani oleh setiap manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi nilai bagi dunia. Nilai bagi dunia. Dan itulah dia hakikat dunia. Al-Quran membicarakan semua perkara yang diperlukan oleh manusia, termasuk juga membicarakan tentang dunia. Dunia penuh permainan, memang betul. Tapi dunia itu, kehidupan dunia adalah satu perkara main-main, itu salah. Karena siapa saja yang tidak menggunakan kesempatan selama di dunia, maka dia akan gigit jari sepanjang hayatnya, selama-lamanya. Ada orang yang sebentar saja di dunia dan dia merengkuh kebahagiaan dengan sebentarnya dia di dunia. Ada yang lama di dunia, tapi sia-sia. Lamanya dia di dunia, itu tidak menyelamatkan dirinya, tidak mengangkat martabatnya, dan tidak menyelamatkannya dari jilatan api neraka, dan tidak dapat digunakannya untuk meraih surga. Padahal lama dia di dunia. Maka kehidupan dunia ini adalah perkara serius, bukan main-main. Maka beruntunglah orang-orang yang mengisi kehidupan dunia dengan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Rugi di mana ini? Rugi ketika dia di dalam rahim atau rugi ketika dia sudah keluar melihat dunia? Yang kedua, setelah dia keluar melihat dunia, dia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal saleh. Maka perhatikanlah, Al-Quran membicarakan dan menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun limanittaqa wa la tudlamuna fatila." Surat An-Nisa ayat 77. Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sebentar. Dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menyebut mata'ud dunya itu qalil, sedikit dan sebentar. Sekejap, sesaat. Apapun yang kita rasakan dari kenikmatan dunia, sedapnya itu sesaat saja. Enak dan lezatnya itu sesaat. Makanan yang kita makan, kasur empuk yang kita tiduri, istri cantik yang kita miliki, anak-anak yang lucu-lucu, itu kan sebentar saja. Coba lihat anak-anak, waktu kecil lucu-lucu, udah besar, bagaimana? Pusing kepala, tujuh keliling dibuat anaknya. Istri, iya. Ketika melahirkan satu, dua, tiga orang anak, sudah. Sudah repot dia mengurus istrinya. Demikian juga kelezatan makanan, maksudnya sebentar, enaknya sebentar saja. Kemudian setelah itu dia pun lupa kepada kelezatan itu. Maka kalau kita lihat dan kita periksa satu persatu nikmat-nikmat dunia ini, memang sebentar. Enggak ada yang lama. Apapun dia, apapun yang paling lezat. Bayangkan perkara yang paling lezat dan paling nikmat yang ingin kita rasakan, yang kita impi-impikan, yang kita angan-angankan, lalu diberikan hal itu kepada kita, itu sebentar saja. Kedudukan yang tinggi, harta yang banyak justru merepotkan. Gara-gara harta masuk penjara. Gara-gara jabatan masuk penjara. Menderita hidupnya, enggak bahagia. Ya gara-gara harta repot dan sibuk hidupnya, enggak tenang untuk menjaga harta itu. Demikian juga semua kelezatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia itu sifatnya sementara. Boleh kita katakan sifatnya semu. Tidak kekal. Dia akan hilang. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan akhirat jauh lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Di kehidupan dunia ini, seseorang hanya merasakan kelezatan itu pada jasad kasarnya saja. Ya, kalau kita mencicipi makanan, ya kenapa enak makanan itu? Karena ada saraf-saraf yang mengantar dan mengirimkan memori ke otak kita mengatakan itu sedap, terasa dia. Jasad kasar, ruh tidak. Nah di akhirat itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatan itu bagi jasad kasar kita dan juga bagi ruh kita, itu di akhirat. Jadi akhirat itu lebih baik, ya lebih kekal dan abadi. Maka nanti akan diceritakan di dalam buku ini tentang kelezatan surga. Ya tidak ada rasa bosan, tidak putus-putusnya. Kutufu hadaniyah. Wala la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak terputus dan tidak pula terhalang. Untuk merasakan dan mencicipinya. Buah-buahan yang ada di surga namanya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Tapi kesamaan cuma pada nama, tidak pada hakikat. Kalau di surga ada buah pisang, kita makan pisang di dunia ini, siapa yang bisa makan pisang satu sisir? Satu biji aja mungkin dia sudah mual. Atau 2-3 biji sudah mual, apalagi satu sisir, muntah dia. Nah kalau sudah muntah, ada enak rasanya. Nggak enak lagi. Terhalang untuk mencicipinya dan menikmati kelezatannya. Nah beda dengan pohon pisang yang ada di surga. Buah pisang yang ada di surga. Hingga dikatakan buah-buah pisang itu buah surga. Itu tidak terputus buahnya dan tidak terhalang untuk mencicipinya. Begitu dipetik muncul lagi langsung jadi. Bukan dari pentil dan lain sebagainya, kecil mana besar, tidak. Langsung jadi. Sebagaimana bidadari-bidadarinya juga langsung jadi. Tidak melalui proses kecil, bayi, kecil, kemudian dewasa dan seterusnya, tidak. Langsung jadi. Demikian juga buah-buahannya, makanan-makanannya, langsung jadi. Kalau sekarang ada katanya fast food, ini lebih cepat lagi. Nah itu tidak bosan-bosan untuk mencicipinya. Seorang makan buah itu dan makan lagi, dia akan merasakan kenikmatan dan sensasi seperti dia merasakan pertama kali. Kalau kita berhadapan dengan makanan, itu adalah pertama kali kita santap, mungkin sangat lezat, iya kan? Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, wah sudah. Sudah enggak ada, rasanya berbeda ketika kita mencicipinya pertama kali. Ya, nah, jadi buah-buahan nikmat yang ada di surga, makanan-makanannya, itu kita tidak bosan-bosan untuk mencicipinya. Kenikmatan yang kita rasakan seperti kenikmatan pertama kali kita rasakan makanan tersebut. Nah ini kenikmatan-kenikmatan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairun limanittaqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berakal tentunya dia lebih mementingkan kenikmatan-kenikmatan yang bakal diraihnya di surga daripada dia lebih mementingkan kelezatan-kelezatan duniawi yang mungkin segera dia tinggalkan. Ya, segera dia tinggalkan. Bahkan yang lebih bodoh lagi adalah sebagian orang yang rela melanggar aturan-aturan Allah untuk meraih kenikmatan-kenikmatan sesaat tersebut. Nah, ini adalah orang yang paling bodoh dan paling jahil. Wala tuzlamuna fatilan, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, ini adalah satu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang hakikat dunia. Bahwa nikmat dunia itu sedikit, sebentar, dan cepat berakhir, cepat berlalu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dunia itu seperti sesuatu yang akan hilang berangsur-angsur. Proses mendapatkannya lama, kemudian dia akan hilang secara berangsur-angsur. Itulah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Surat Yunus ayat 24. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita perumpamaan kehidupan duniawi seperti air, yaitu seperti hujan yang kami turunkan dari langit. Hujan yang kami turunkan dari langit. Nah, ini sekarang sedang hujan. Allah menurunkan hujan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi ini karena air hujan itu. Nah, kalau sudah air musim hujan gini, rumput-rumput pun tumbuh subur, kan begitu ya? Tanam-tanaman, bunga-bunga bermekaran, subur, hijau. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Jadi tanam-tanaman ini, buah-buahan, sayur-sayuran, ada yang dimakan manusia dan ada juga yang dimakan oleh binatang ternak. Artinya apa di sini? Ini satu ungkapan, satu tamsil bahwa nikmat Allah itu diberikan kepada siapa saja. Manusia diberi. Hewan, binatang juga mendapatkan nikmat yang sama seperti yang dirasakan oleh manusia. Enggak ada beda. Kalau itulah tujuan kita, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya dengan binatang? Binatang juga merasakan, mencicipi nikmat dari anugerah yang Allah turunkan kepada mereka di bumi. Sama-sama merasakannya. Ada yang dimakan manusia dan ada yang dimakan binatang ternak. Nah, kalaulah itu yang hanya menjadi tujuan bagi seorang insan, hanya itu yang menjadi tujuannya, maka binatang ternak juga mendapatkan bagian yang serupa seperti yang dia rasakan. Tidak ada beda. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, yaitu apabila nikmat hidup dunia ini sudah terasa oleh seseorang hingga membuat dia penasaran untuk terus menikmati dan menikmati, lupa kepada yang menciptakannya, lupa kepada penciptanya. Kadang-kadang manusia memikirkan, wah, luar biasa, tanam-tanaman tumbuh subur. Seiring dengan itu bagaimana? Hewan-hewan ternak pun memakannya hingga gemuk-gemuk. Ya, kalau sudah musim hujan, musim kemarau berlalu, musim hujan datang, bumi ini kelihatan hijau indah, menarik, menarik hati, menyenangkan, seolah-olah kita ingin hidup di dunia 1000 tahun lamanya, karena melihat keindahan-keindahan dunia. Dan memakai pula perhiasannya, yaitu mengeluarkan perhiasan-perhiasannya. Kalau kita sering tadabur alam, itu luar biasa keindahan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, kadang-kadang kita diperintahkan juga untuk tadabur alam. Tujuannya apa? Untuk menyaksikan bagaimana keindahan bumi yang Allah ciptakan ini, luar biasa. Tentunya tidak sama antara orang yang sudah merasakan, melihat dan menyaksikan dengan orang yang tidak melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada manusia itu tanda-tanda kebesaran kami di ufuk. Yaitu apa? Di tempat-tempat yang jauh. Kalau kita hidupnya di kota saja kan begitu ya, hari-hari masuk pasar. Kan suntuk itu. Pasti suntuk. Hari-hari masuk kantor yang dilihat itu-itu saja. Itu bisa stres itu. Nah, kadang-kadang Nabi juga melakukan siyaha. Pergi keluar melihat tanah yang lapang, pandangan yang luas. Ya, itu namanya siyaha. Untuk menyegarkan, merefresh jiwa kita. Itu kadang-kadang perlu. Maka banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tadabbur. Ya, kul siru fil ard fanduru. Katakanlah, berjalanlah di atas muka bumi untuk melihat. Coba lihat bumi ini, luar biasa. Dan ketika bumi ini telah memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Itu mereka merasa nyaman di atasnya, seolah-olah mereka dapat menguasai bumi ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab. Tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanam-tanamannya laksana tanam-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum tumbuh kemarin. Coba lihat bumi yang indah tiba-tiba diguncang gempa. Habis, rontok semuanya. Tsunami kemarin kan begitu ya. Luluh lantak, rata semua. Nah demikian. Lalu turunlah kepada mereka azab kami pada malam atau siang hari. Artinya apa? Azab Allah itu turun kapan saja. Maka janganlah ada orang yang merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang terkena tsunami itu tidak menyangka bahwasanya pagi-pagi itu dia kena tsunami. Ada yang menyangka dan mengira. Enggak ada yang menyangka dan mengira. Demikian juga gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di Pakistan. Enggak ada yang mengira siang-siang bolong gempa bumi. Iya kan? Kan siang-siang bolong itu. Nah, azab Allah Subhanahu wa taala datang kapan saja, siang dan malam. Dan akan menghabiskan semua yang ada di atasnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Maka bagaimana, apa jadinya? Tanam-tanaman tersebut pun menjadi hancur. Seperti tanam-tanaman yang sudah disabit atau seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Nah, begitulah dia kehidupan dunia. Apabila seorang dikejutkan dengan apa? Dengan musibah. Musibatul maut. Musibah kematian. Direnggut darinya kehidupan dunia ini. Seolah-olah dia tidak pernah hidup di atas muka bumi. Dia tinggalkan bumi ini. Dia tinggalkan dunia ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat atas seseorang, maka seolah-olah dia tidak pernah merasakan nikmat tersebut. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakziah, takziah itu artinya menghibur orang yang kemalangan, yang tertiba musibah supaya dia tidak goncang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah kamu sabar dan mengharap pahala, kata Nabi. Fa inna lillahi ma a'ta walillahi ma akhad. Karena sesungguhnya milik Allah yang dia beri dan milik Allah pula yang dia ambil. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya, ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ini adalah sebaik-baik kalimat takziah yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya untuk menghiburnya dari musibah. Apa itu? Wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah kamu sabar dan mengharap pahala dari musibah tersebut. Fa inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Karena milik Allah apa yang dia beri dan milik Allah pula apa yang dia ambil. Jadi itu hanya sebatas titipan saja. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu ada ketetapan dan ketentuannya, ajal. Ada batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi tidak selamanya nikmat itu berada di tangan kita. Bagaimanapun kita menyayangi harta benda dunia kita ini, ya, ada saatnya di mana kita harus berpisah darinya. Siapa itu orang yang paling kita kasihi? Ibu bapa kita, istri kita, anak kita, atau sahabat kita, atau siapapun. Apa benda dunia yang sangat kita cintai? Duit kita, emas kita, perak kita, rumah kita, kendaraan kita. Pasti ada satu saat di mana kita harus berpisah darinya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Karena segala sesuatu itu ada ketetapan ajal, batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indallahi baq wa ma indakum yanfad. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kamu itu fana, artinya sementara, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekal, kekal abadi. Nah, demikian ya ikhwan fillah. Nah, begitulah dia hakikat dari kehidupan dunia, yang mana seseorang pasti akan berpisah dari sesuatu yang sangat disayanginya. Ya, seperti bumi yang makin lama makin indah, memukau dan memikat hatinya, seolah-olah dia dapat menguasai, ya, apa yang di, ya, apa namanya, dapat menguasainya untuk selama-lamanya, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala merenggut itu darinya. Seperti itulah dia kehidupan dunia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan berbegah-begah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Itulah dia kebanyakan manusia berada di atas muka bumi ini seperti itu, bermain-main, ya, lalai, sibuk dengan perhiasan, dan bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan harta benda dunia yang dia miliki. Ya, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Kebanyakan manusia seperti itu hidupnya di atas muka bumi. Kama tsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi dunia seperti hujan. Ya, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. A'jabal kuffara nabatu. Hujan yang Allah turunkan hingga membuat tanam-tanaman yang ditanam oleh para petani itu subur, hijau. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Tsumma yakunu hutama. Hancur. Jadi kesudahan dari dunia ini akan hancur. Ya, apapun yang kita miliki, tidak ada yang kekal abadi, tidak ada yang awet terus. Seperti sedia kala, tidak ada. Badan yang Allah berikan kepada kita, makin lama makin hancur. Jadi demikian juga barang benda apapun dari benda-benda dunia ini tidak bertahan lama. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti tanam-tanaman yang ditanam oleh para petani, yang Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya melalui hujan, hingga membuat takjub hati para petani itu melihatnya. Namun itu tidak berlangsung lama. Ya. Sekejap saja kemudian tanam-tanaman itu menjadi kuning, kemudian hancur. Nah, begitulah siklus kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala beri dan Allah tetapkan di atas muka bumi ini. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun di akhirat nanti hanya ada dua kemungkinan. Adzabun syadid, azab yang pedih, atau maghfirah dan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya dan menipu. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwa kesenangan dunia itu hanyalah kesenangan yang ghurur. Ghurur artinya memperdaya dan menipu. Ya, semu. Ya, tidak hakiki. Apapun kenikmatan yang kita rasakan itu tidak hakiki, tidak mutlak nikmat. Ya, pasti ada dampaknya. Ya, terlebih lagi setiap nikmat yang kita rasakan ini akan dipertanggungjawabkan. Itu nikmat dunia. Apapun nikmat yang kita cicipi di dunia ini itu tidak gratis. Ya, di samping itu nikmat tersebut juga cepat hilang sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan semakin banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan, maka semakin banyak pula tanggung jawab semakin banyak pula apa yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pula pertanyaan-pertanyaan tentang nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Dan pada hari itu kamu akan ditanya, latus alun, artinya benar-benar sungguh-sungguh ditanya. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat nanti, anin na'im, atas segala nikmat yang kamu rasakan. Hadimikin ikhwanifiddin, azaniyallahu. Yaitu apakah kita benar-benar mensyukuri nikmat tersebut? Dan kita gunakan itu untuk meraih surga, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin ingkar dan kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mempertanggungjawabkannya merupakan satu perkara yang berat. Jadi Allah mengatakan, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Dan berilah perumpamaan kepada manusia, yaitu kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Kering diterbangkan oleh angin, hilanglah ya tanam-tanaman tersebut. Tanam-tanaman yang sebelumnya kokoh, tegak di atas muka bumi, menjadi layu, kering. kemudian diterbangkan angin, hilang dah kemana. Nah, seperti itulah dia kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa nikmat apapun yang kita rasakan itu dari langit. Seperti air hujan. Air hujan dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dari langit. Jadi semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kamu rasakan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan nikmat-nikmat itu kita merasa bahagia. Kita merasakan kenikmatan, kelezatan. Seperti halnya tanam-tanaman yang tumbuh. Tapi tanam-tanaman ini, kelezatan itu makin lama makin, ya kita katakan makin hilang, ya, hingga kemudian tidak berbekas sama sekali, seperti halnya tanam-tanaman yang kering diterbangkan oleh angin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta, anak-anak dan semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu ya adalah suatu yang sudah dan kita selesai dulu nanti ya kita subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.